Karena wanita jeung awit pertama kenal asmara selalu digawe kecewa. Janji-janji seribu janji, tapi langkah janji kang suci mung pengen enake, mung pengen ning duite, lang kasih setulus hati ni. Waya bengi sunangi sedih, matikan rela. Duh Gusti Kang Maha Kuasa, sungkan uri matikan rela. Kula mong janji mong rumah tangga, wis aja ngupai rasa cinta ningkula. Pikir pusing mikiri cinta, awak kering karena wanita. Singawit pertama kenal asmara, selalu digawe kecewa. Janji seribu janji, tapi langkah janji kang suci. Mung pengen enake, mung pengen ning duite, lantasin setulus hati ni. Waya bengi sunangi sedih, matikan rela. Duh Gusti Kang Maha Kuasa, sungkan uri matikan rela. Kula mong janji mong rumah tangga, wis aja ngupai rasa cinta ningkula. Pikir pusing mikiri cinta, awak kering karena wanita. kecewa. Janji-janji seribu janji, tapi langkah janji kan suci. Mung pengen enake, mung pengen ninduite, rangkasi setulus hati. Pikir pusing mikiri cinta. Urip pun bujangan ya pusing, duwe rabi ya pusing. Mung mending bakal wong duwe rabi, pusingi anak sing ngurusi sandang lan panganan. Sejene pusingi wong bujangan. Turu dewekan, pakaian kotor langkah sing basuhi. Apa mana yang jaga teh udan ngericik anginnya serumiwit. Bayangannya sing ora-ora, urip kayak beribet. Buktinya kita wis ganti rabi, wis pirang balen kawin, ganti pacar, ganti demenan, ganti tunangan dan ganti kekasih. Siji langkah sing bener, wong wadon rupane pada, mung pengen ini enak keba. Ya, dipikir-pikir enak bujangan. Bebas persoalan, no problem. Aduh, biasanya ake batur pada keting kloyong, ake motor ting slumiwir, ake beca bulak balik. Saiki kok sepi ya? Aduh, sialan motornya lah. Berkali penumpang wis macet mana? Bensin anak-anak melekok. Ojo gelem, ojo gelem. Dulit. Langsung situ, harus gitu. Sayang, ojo gelem. Stop. Halo bos. Halo Mang Jeprat. Aduh, saya kira bukan bos Yoyo nih. Aduh, saya cari dari wingi bos. Raka mungup-mungupe. Raka mungup-mungupe dah welut. Kita korek-korek pesawat bos. Beli di kopi. Oh, beli bos. Waduh, Mang Jepat kata nih gagah nemen ya. Wah, lumayan baik bos. Bukat kita nungtun ke bos sampai nih nungtun motor. Waduh, motor bos, cuman motor zaman beken. Eh, hari mau, ojo gelem abane ngapa? Bensin blok blok bos. Oh, jadi bakal nyelamu nih ojo gelem. Ojo gelem. Hari dulat dulit? Lakson bos. Lakson. Asal laksonnya biasan dulit bos. Gawian tika serune dulat dulit. Medekin rapat tempol bos. Waduh, mau cepat. Sampean beli keliru, kok nunggah motor beli nganggo helm? Aduh iya bos. Sayang bos, helmnya disilim bok tua bos. Bok tua? Iya bos. Bok tua nyilih helm kanggo apa? Agang pindang bos. Mang Jeprat. Jare Mang Jeprat, sakit langsung kita ki ngajak kandak ini Mang Jeprat. Kita kan orang duwe rabi. Oh, enak di duwe rabi karo di duwe rabi. Oh, ya sebenarnya mah bos ya kalau becik wong duwe rabi. Iya ya Mang ya. Oh, ari wong duwe rabi kan anak peribasane bos. Iya, priyen. Oh, esok mangkat adus bareng ora. Iya. Oh, apa maning waya bengi, jam 12 bengi. Bakat bisa gecok-gecok. Waduh, Mang Jeprat. Sampai harus di anak dulu. Beli bos, dua roro anaknya wong wadon bos. Oh ya pada. Anaknya wong wadon ya anaknya sampean. Tapi maksudnya kan sih ke anak bos. Sekolah kabe? Oh, oleh seminggu marian bos. Nah ngapa sekolah dipecat? Wah, gara-gara anak sekolah bulat karo guru sekolah bos. Oh, nah ngapa sih? Ya sing salah memboke bos, bocah mangan sekolah timpani cacakan kangkung bos. Dadi tekang jero sekolahan persis gendong di kursi bos. Manjeprat, anak sampean kon sekolah kabe ya. Ya bos. Duduk. Sampean iki katone tas narik ya. Alah, tas narik kan bos, keadaan aneh sepi bos, sedang kriminal bos. Kriminal. Ya lu kasih ngelangkat duit ya. Krisis. Iya, meripis bos. Lah kan ngomong soe-so intelek mending ngerti artine. Belajar menengah, Bos. Pancetat. Priwen, Bos. Sampean ki duduk. Mau pas kita motorkin mayu ngulon. Iya, Bos. Enggak penumpang ya? Penumpang apa sayang, Bos. Priwen. Aduh, mengecewakan, Bos. Mengecewakan. Iya, Bos. Priwen. Saya lihat dari kejauhan, Bos. Mereka itu penumpang saya. Ah? Sebelum naik, waduh, wajahnya tuh bapuk, Bos. Bapuk. Barang kecap, Bos. Aduh. Sayang nanti kita terus dari keranda kecap, Bos. Keranda kecap? Iya, Bos. Manjeplat. Priwen, Bos. Randa kecot. Artinya randa kecot itu priwen? Ya, randa kecot kasih usianya wis keliwat wayah, tapi masih randa baik, Bos. Golongan berat pindo untuk murat pipinya kendo. Iya, Manjeplat. Ya, bandingannya pelok kepentung gak, Bos? Apa sih pelok kepentung? Ya, si kaduannya melok-pelok, para pipinya ngelundung. Ambunnya mah lumayan, tapi, Bos. Manjeplat. Randa kecot. Aduh, kita ke gemuyu bae berangkat ketemu karo sampean mendekat. Iya, Bos. Ya artine bisa seneng. Maune kita ngelamun bae. Wah, yalah kawong mesti bisa seneng ketemu karo kita mah, Bos. Iya. Jadi kita kan apa dimin. Iya, oh, bener. Bibit dan pengasian kan ada nih kita. Oh, bener. Seminggu, Bos, ngajak beli layan-layan nih, Bos. Bang cepat, iya, coba bos. Bisa beli sampean nisaken wong wadon mau kan digawaning sampean. Oh, masalah mau, Bos. Iya. Sebab kita tertarik critae sing kadoan katone babuk jarene. Ya parah, iki kecot. Oh, maksudnya Bos Yoyo. Kita ki bisa beli ngisaken bocah wadon sing dipangake mau. Iya. Yo, lotok yo. Ya bocah wadon mau jarene randa kecot tuh. Heeh, sing lok apendung. Iya. Lok-lok pipine ngluntung. Tapi aja lok nyacine wong wadon lho, sapa berwarna jodoh. Jodoh apa, Bos? Kita kawin karena anak kecot. Lah, iya. Kalau kan sore kawin esok dipendam. Wah, sore kecot kan kawin kita. Waduh. Gak apa-apa. Bagian kecot sing penting wadon. Setia, Mang Jepat. Gak apa-apa. Alah, ya setia gak percuma, Bos. Bisa digawa kondangan. Jadi ranja kecot ya? Ranja kecot, Bos. Oh, iya. Sarang dak di dewirang demenan pengen sing biar baunya harum, masyarakat baunya kecut. Kejering terang dah kecut mampu pangsing. Oh, terang dah kecut, mengapa engkau tidak menyintai aku, cot? Hai, cot, kenapa kau sudah kecut cintanya sama anak muda terus? Apa salahnya si Rangda kecot pada demna kita kalau si Rangda gendut? Lagi iklan, Mang Cepat. Wah, samping itulah bisa diiklankan, bos. Duduk, kita tertarik mau saire lu enak, Rangda kecot. Rimen, bos. Apa beli tersinggung mau kosing dari Rangda? Nah, ya itu kan urusan beliau, bos. Sing penting kan Rangda kecot kan waktunya cuma sampai tahun 2000, bos. Oh iya, Mang Cepat. Bos. Wong wadon sing wis tua-tua aku sok mambune pensing gunang apa sih ya? Wah, ya dasare wis kecut masih mangani jering, bos. Oke. Bakal sampean cerita masalah kula. Kula arep takon. Priyen, bos? Dudu sampean ngojeng motor Kang Elan iki. Aduh, lu Kang Elan maning, bos. Rai-rai pada promos, bokong papa, bos. Ya kira-kira iki gara-gara ngojek motor, bos. Mengene? Pokoknya nama putih, bos, lagi anjaran kelewuk ning wedang, bos. Sorob dia. Ah, ya golongan. Aduh. Aduh. Oke, bakal sampean kengilan ngojek motor. Melu baik kerja karo kita, yuk. Melu kerja, bos? Kerja apa, bos? Kerjane enteng. Nembang-nembang, joget-joget, tapi ake Kang Baturi. Wah, ya golongan kerjane wong edan, bunuh, bos. Aja salah paham. Dadi dalang. Hah? Dadi dalang. Dadi walang. Dalang seni. Dalang, seniman. Oh, dalang biasa dalang, bos. Iya dalang, tapi awas, dari seniman aja dari seniwen. Oh, bos, yoyo dalang. Dalang. Wah, dipercaya, bos. Masa ketemu karo kita nih perapatan aja dalang. Lagi nganggur, rendengan, maklum bakal dalang rendengan ake nganggure. Oh, paingan ake dalang pating keluyur ya, bos? Iya. Biasa dalang bakal rendengan pating keluyur. Lurusing belai. Jadi, kayak penyuling kertas maya kun, bos. Siono teh ya. Bos. Non. Saya kurang begitu aktif, bos. Ayo aktif, percaya, bos. Salah, bakal ngomong coba, aduh, sampean. Aduh, belajar yang mintilek, bos. Intelek. Iya, bagaimana tuh, bos? Lamun bos Yoyo bener-bener dalam, bisa beli, bos, kisahkan ojek motor, bos. Kisah ojek motor beli, kan? Ojek motor, telung dina, bisa setor, bos. Motornya rusak, beli bisa dangdan. Duit entok, kanggo demenan, bos. Kabran ada kecoh. Oh, jadi kisah ojek motor, telung dina beli bisa setor, duitnya entok kanggo demenan kalau randa kecot. Kalau randa kecot, bos. Bener-bener, bos, kita ngelingakan batur-batur kabe, ajak ke lemon temen awaki, bos. Beli payu, bos. Oke, kita gelem ngisahkan ojek motor, nembang ojek motor, tapi sampean goyang. Hah? Goyang? Aduh, bisa gue, bos. Kita wong lembu bangun goyang pengen keruron, bos. Bakal beli bisa goyang, brigden. Wah, namun brigden ya masa kini, bos. Ya sedang dialami lah. Iya. Aduh. Joget. Aha, bos. Jadi kisahiku, telung dina beli bisa setor. Aha, bos. Motornya rusak beli bisa dangdan, bos. Aha. Habis nyetok sih. Mulane bakal wis duwe anak, duwe rabi, aja demenan. Ah, ya itu kan variasi, Bos. Variasi-variasi. Biasa ojek masak ini kan tongkrong perapatan. Ah, artine mah biasa, Bos, kesempatan. Nyolong sing matane wong wadon ka biasa. Aduh, lurus sing papuk-papuk to, Bos. Obat. Ora kelingan iki apa-apane, Bos. Bakal ketemu karo sing papuk iki, Bos. Jadi bakal ngojek ya. Sampean nyetir sing bonceng ini ngguri sendal sendul sering main rem ya? Waduh, biasa tuh bos, kendal dalam sih bener. Ayo. Cuman biasa di rem bos. Kita nembang ojek motor ya. Jales bos. Motor perlu disebeti, arep ngojek perlu nek lulu rejeki. Periksa oli, periksa bensin bokat kosong, perlu dewek motor iki dekeng uang. Lunga sing umah nongkrong ning prapatan, maksude sih arep ngadang muatan. Pasul muni tandane lagi tertawa, anak penumpang rebutan lan tukang beca. Kudu diisi surat-surat kudu dikumpiti peraturan kudu ditaati pomak kelam ajak wong sikari ngocek motor keder ning pikiran jagat sore durung oli setoran hasilnya si mung kanggo demenan motor rusak ora bisa dandan. Kosong kudu diisi surat-surat kudu dikumpliti peraturan kudu ditaati pomak helm ajak kongsi kari ngocek motor keder ning pikiran jagat sore durung oli setoran hasilnya si tungkang godemenan motor rusak ora bisa dandan. Hebat bos, benar-benar kisah ojek motor itu selalu menyegarkan bos. Apa menyegarkan? Aduh kasing, aduh. Menyegarkan. Menyegarkan bos. Aduh, merasa terkejut bos. Terkejut apa terpahit? Aduh terkejut. Aduh hebat bos. Bener ya? Bos. Bisa beli sampean nembang kayak kula mau? Oh masalah lagu mau? Wah, gampang bos. Ya artinya kan cerita wong ojek motor itu. Hasilnya mung kanggo demenan. Motor bobak kadang-kadang bisa dandan. Iya bos. Bisa. Oh lagu mau ditembangkan bos. Iya. Wah gampang bos. Tuhin. Besok-besok motor kudu diserbeti. Iya bener. Agak kursi motor iki mau terasi. Salah. Ya kayak mau kah bos? Arab ngojek perlu nih luru rezeki. Periksa oli, periksa bensin, bakat kosong. Bener. Buru dewek motor ikundu nih ompong. Buku nih mbok tuh aneh. Hai. Gigi bakat nih motor tulang untu. Gigi shoten jari wong Jakarta bos. Jari wong Dermayu kan untu. Iya. Emang cepat. Gimana bos? Kularap takon. mungkin sampean selawas sing ojek motor anak cerita sing enak sing mengesankan penuh. Apa sih arti daripada mengesankan itu bos? Mengesankan. Ya mengesankan tuh. Artinya sing kelingan deh bonon. Sing jadi kenangan. Oh masalah kuen bos. Iya. Waduh pernah bos. Duit. Ceritanya kita ki bos tongkrong ning perapatan. Awan tebeng. Buki bos. Oh iya iya. Jagatnya begitu udah nih krimis limari-mari bos. Iya iya. Sing kono kudungan tapi anu aduh tapi kelambi bos. Iya. Beli semua ngorrrr mobil gandengan juga. Iya. Ngudunakan bocah wadah bos. Iya. Waduh kita merebut bos Orbatur sobat hampir festival bos. Iya terus. Sing kono takoni bocah wadah liriknya mau kita terus bos. Oh iya iya iya. Mendino mana ceh bang ning desa nun. Iya. Wah kita beli padu negapani bos. Gebet pak ditumpangkan bos. Iya iya iya. Balik nih kita wis soal terbayaran maning om. Sing penting upaya dulu bareng. Iya terus. Bos, kuat pak bos. Iya iya terus. Gembira nih kita waktu pun bos senajan derung tangan kena. Waduh, luar binasa bos. Binasa biasa. Aduh luar biasa ya. Barang tekang umay bos. Bener-bener umay kutung bos. Umay bagus. Waduh, kita di subi mangan bos. Iya. Hormat-hormat. Iya. Minumnya ber bos. Bor anu bir bos, yeah. Minumnya bir. Sini bolong kita di sana ini kelambinnya bos. Ganti kelambinnya? Yang bocah wadonnya ke bos mau setelan putih. Iya iya iya. Wah gak terkenap. Siapa yang mau kelambi apa? Kita nih bos di sana ini taruh kelambi tidur lalu ke bos. Sekarang ini kelambi antimo bos. Iya bos. Kalau baju tidur alane kimono. Iya karena no bos. Kelambi mengkonon bos mau kado jeripet gila. Iya iya iya. Bisa kelambi mengkonon lah. Teranjang bulat bos. Iya, istranjang anu pun. Apa ke bos arane kan? Lancang. Ya telanjang bulat bos. Iya. Wah, was bos, gua kas bos. Wah, sampai turu. Aduh, sikil kita tertangkring akan sering bos. Waduh, hebat. Aduh, waduh. Pas ngilir bos, kuburan iya. Bos. Aduh. Dari kita lagi bos ngimpi bos. Aduh. Tobat, menjebak. Balik singkono bos kita duduk-duduk gua calon bedus bos. Yo. Orang kita udah beli kamu apa-apa sih bos. Jadi merupakan pengalaman bos. Iya iya. Mulanya kami baik batur ojek-ojek motor ki. Iya. Aja pada tongkrong begini perapatan. Bukan tanah setan kuburan. Iya bos. Bukan tanah setan kuburan. Emang jeprat. Pertama kan bos saya dan larangan ke bos si Taslim teh. Oke. Enak-enak ya. Jagat bis hampir sore. Waya wong midang pada metu. Ayo kita keluyuran. Oh ngomong-ngomong bos kita ngatrakan motor dimin. Roti sewati. Is aja bagian kotak sewa kita. Aduh deke bang cardut bos. Apa sih cardut tuh? Bang sarda. Oh iya. Ayo makan pedigawa. Pedigawa ya. Kita luru wadon. Tapi bos tanggung jawab ki. Tanggung jawab yuk. Makan ya. Trik you boss. Trik. Bagus. Thank you. Cilik kepada ngomong bakal luru laki sing dewa. Jare mama. Dewa kuno gede dawa. Dia didukun mah. Apa sih? Dewa iku istilah kuno. Dewa ora gumede tapi baru dibawa mah. Ari buta nok? Buta butuh tanggung jawab. Oh, bukan kita buta sing kayak pengendangnya Dharma Muda. Beli, lama-lama luru rapi, beli sih kayak apa? Ah, mamang mau bakal luru rapi nok, sing bapuk. Bapuk? Iya. Bapuk siapa, mam? Bapuk unok, gede, lemu, empuk. Ya lucu, mamang kan uang beduwe. Pantes lama luru rapi ya sing bapuk. Laman mangan, cukup rumbakar kerupuk. Yang turu, nunggu kelasa, tapi rasanya empuk, mam. Prihatin kan? Bener, mamangnya wong kurang usahanya sih, anak. Iya, mam. Bener. Arep jalan-jalan, mam. Melurum, ah. Aja, sebab mamang kan wong lanang. Wani kulai di payu, mam. Ya wis, bagian mamangnya nganggo pakaian wadon, no. Mamang galem? Bagian, ah. Ya, saya salin, ah. Kok mamangnya nganggerak ya, anak? Iya. Aja sesuai. Duh, pantas deh, anak. Lah, persis kayak wong wadon, mam. Hebat ya. Tapi sayang, omonge. Oh, ngomonge sing kaya wadon, nok? Iya. Bisa. Coba dijajal. Bapuk-bapuk. Jadi kurang cilik, mam. Bapuk-bapuk. Iya, mam. Ayo, ah, makan, ah. Iya. Yuk. Cepat. Hei, Priwin bos. Ada cewek. Apa RW? Cewek siapa bos? Wadon. Waduh, kalau ngomong wadon bayalah. Waduh, kece-kece nemen ya. Apa kecer? Kece. Apa kece bos? Bagus. Kalau bagus namanya kece. Iya, kalau jelek kan membre. Kalau membre ya menyot bos. Halo mas. Hah bos? Naksir mang jeprat loh. Bos tolong bos kecupan aneh bos. Is. Bos, dikecup gua, uang apa ninjaran, bos? Mas! Non? Ayo, non, lanjut! Naksir nih, bos, nih! It. Bos, warga lanang tau wadon, bos! Apa sih? Masa uang wadon anak kumis, sih? Mas, ini kan bukan kumis loh, mas! Apa itu beliau? Ini kan saringan kopi! Masa saringan kopi cemurin? Tolong, bos, kita mau naksir ini ngalis, sih, bos! Apa sih? Ah, persis, kayak terwelu, bos! Jangan ngece dong mas. Mas, mau ke mata. Oh, mau ke cungur. Karena ini kemana ke mata bos. Pulang bos, lambene bos. Waduh, ini sing darani bibir basah bos. Persis iya. Kayak batu pawon bos. Bos, Don. Ayo gak bos ah. Ayo di parti wadon. Mas. Aduh, ya wadon gak beli tegel bos. Eh, dibasuh, bersih. Saya kan bapuk mas. Wah, biar bapuk kalau begitu bikin bengkuk. Masa bapuk begitu itu mah, bos. Buat pengegong, setengah gila, bos. Ayolah, waduh sih penting. Oh, dari Priwin, bos. Dila Deni. Ya wis lah, lumayan lah, dikumpah mah bersih lah. Mas. Halo, sayang. Halo juga. Obat. Obat. Mau ke mata, sayang. Ayo ke mata maning kita nih, ya. Aku cinta padamu, sayang. Aku juga cinta, mas. Jangan bohong. Oh, tidak, mas. Aku melihat wajahmu manis bagaikan bertawali, sayang. Oh. Lalu bagaikan madu. Seser, bos. Halo, Nona Manis. Halo juga. Aku cinta padamu. Kau menerima cintaku, kan? Aku menerima. Jangan bohong. Oh, tidak. Kalau kau menerima, akan kuberi kenang-kenangan sedia, kan? Siap, dong. Nih, terima, nih. Mana? Mari, jangan berdiri ngobrolnya. Mari kita duduk. Yep. Nih, terima nih. Rasain lo. Mampus tuh, bos. Sialan lo. Kenapa? Cunguranginan. Perang sana kita ngupai jamur, bos. Saya tembak dengan angin belakang, bos. Pelan, bakar naksir. Arep ledek, langsung sing ayu. Bokap Tuhan, mari ngejodoh orang isin. Wah, ya sing ayu mah buka tanah wong tersinggung, bos. Alah, itu kan urusan jodoh. Ya tapi kan kita kan wong mengkenen, bos. Ayolah, bakal sampe napu, ayo taksir sing ayu. Temenan? Iya. Awas nih, jangan marah nih. Nih, bos. Pasti gua cakin kilamun kita si marah demen, bos. Itu kan urusan milik, itu kan urusan rezeki. Eh, lihat nih, bos, penampilan saya nih. Halo, Nona Manis. Halo. Oh, bos. Berapa, bos? Empat, berat. Wah. Mana taruhan, bos? Anu mana tahan, bos? Mau kemana sayang? Mau jalan-jalan. Boleh apa ngikut? Boleh. Belum bos, belum. Aduh, baru percaya bos. Aku baru yakin bahwa kau mampu memikat seorang gadis yang cantik dan istimewa. Jangan lagi perempuan baru ditanya oleh saya bos. Kalau sudah ketempel oleh waktu saya, dicium juga pasti dia bersedia bos. Boleh. Nih boleh. Lihat nih. Mundur. Akan saya cium nih. Aduh bos. Apa bos? Bayar. Aduh, boro-boro kau pun bayar bos, sambatan ke belikin. Diapa kena sih? Dicucuk. Aduh bos, masih mending gak bos ngambung kulit durian bos. Waduh, majebat. Awitnya bagus, barang kena udah sih. Mekononya. Lihat nih, saya caranya memikat seorang gadis. Wah ya percaya bos, hari bos kan wong ganteng, hari kita kan wong meteng bos. Kalau dangdut cerot. Menang sih Prat. Badai punti wong ayu. Pada teng sawah mas. Badai napa teng sawah. Badai gendong. Ayo soalnya buat kita net kayoman bos. Menang sih Prat. D.O. ayu. Beli pantes lo. Wong wadon ayu jalan-jalan karo wong wadon maning. Pantes sih, wong wadon ayu jalan-jalan karo wong lanang kang ganteng. Lihat rancangannya. Percaya bos, hari bos kan seri, hari kita kan sesereng guri. Tapi penampilan, bos, lamun kita duwe potongan model bos, ditetakoni maning bos. Banting akan langsung bos. Ah. Beli pantes no. Oh, apa itu bos? Dipantes jalan-jalan ke Rawang Wadon, ke Rawang Wanang. Dipantes? Iya. Tau sih ye. Thank you. bersohor. Aja watir masih bujangan, naik motor yuk nasi dua-duaan. Dua motor sampean tangguk kadiran, yang dibuka modal si kewirangan. Karo pula ngomongi Adun ngecek omongnya, Pak. Ngecek? Karena kita aja motornya oli nyewa. Hah? Jangan sabar, Bos. Bucah, Adun. Sini mau? Iya. Wah, kurang asar, Bos. Kurang ajar? Ya, kurang ajar. Hei, sompret. Sompret. Sombong. Sombong. Siapa sih motor oli nyewa, Bos? Siapa sih oli nyewa? Ayo ngomong, siapa sih oli nyewa, Pak? Ayo. Duduk aja, Pak. Duduk. Oli nyili. Siapa? Duduk aja, Bos. Ayo. Jangan berikan-ikan, Bos. Hei. Bokat beli baru. Motor oli nyewa. Oli nyili ku pada. Blesak. Waduh, telat. Hei. Oh. Sampai taro maling ku pada. Lalu me macok me, Bos. Bos, Bos. Jelas sombong. Tempel sampai kena, Bos. Hei. Bucam ada. Rongokan. Rongokan ada, Nong. Kota Cirebon mengalore pasar terancam. Bener, Bos. Tuku pitreli di Karangapel. Bagus, Bos, terus. Dadi wong wadon cak semenok aja lancang. Aja lancang. Luru lagi saiki angel. Nah, baru beli. Mas, apa lho? Baru beli. Ayo. Susah kereta. Kota Cirebon mengalore pasar terancam. Bedul. Badul. Bedul. Barani bedul, bedul. Iya. Pak, apri mana, Bos, mana-mana, Kang? Asal oli, Kang. Asal oli, Nong. Dadi wong wadon aja lancang. Iya. Aduh, apa kena, Bos? Waduh, aja liren, Pak. Ya, bisa aja liren lah. Pikirkan, Bos. Pinan desa kerasa, pengangin wadah lengah. Ana wolanang blesak, blesak. Orang pengen ngajak lunga. Waduh, laksak. Hei, ah, tunggu apa nak? Pakai matang di tangan tel. Loyan kau nontengnya le. Wong matang tak kau nyanyi. Sarang apa? Baju ni nyekal, Bos. Masih beli, Bos. Hei, kita terus ayo. Ayo terus ya, aduh, hey. Ya sebuah ini, Bos. Adon-adon. Duduk, Pak, duduk, Pak. Ya, wis, ayo. Anak-anak, Pak. Hah? Oh, iya. Iya, iya, Bos. Tuku rasa. Oh. Tuku kolam. Oh, primen, Bos. Suruh kuning, segrima-grima. Waduh. Orang maksa, wong orang gelem, luru maring ini, suka terima. Nah, si suka terima. Ayo. Bener, Bos. Ayo. Rungu beli, Nok. Makin, makin, makin. Rungu pernah, Nok. Bumbak masa ajak lam-lam. Suruh kuning iseng grima-grima. Bener, Pak. Beli garap masa, usik beli gelem. Luru maring, Nok. Ini grima-grima, Nok. Alah, ini grima gak begitin. Make, Bos. Musuk ini begitin. Hai. Nyerawat pelem karo bata. Mana anda, andai cilik. Empat. Cinta mana mereka balik? Oh, wah murat. Hei, Rukna. Beriwin yut. Tuku jamu ning nyonya resep. Wong lemu kudu lebih sep. Iya, Bos. Ngeces, Bos. Anu ngeces, Bos. Masih ada, Pak. Masih beli, Bos. Hai, untuk na, Bos. Kota Cirebon. Apa Cirebon bagi, Bos? Pasang bendera. Harapan nafal, Bos. Bish. Pasang. Maju perang, bela agama. Bener, Bos. Kader ganok, wong wadonku, regane murah. Mung sewu lima. Nah, pasang bendera, taline lawe. Lamun doli sewu lima, ya lima selawe. Iya. Hei, kestandur mangane onggo. Oh. Pantes, awake gembur, sikile bengkok. Aduh, macam kita, Bos. Silahka, Bos. Apa? Rokna. Rok? Kinang murak ning balong. Waya telus ya. Wong lanang je kaya bagus. Lenak terus-terusan, Bos. Berarti pat terusan sira kok, Pak. Masih beli, Bos, ya, Bos. Wis, berarti moyo kali sira. Ayo sira sing ajar. Wah, ya kok kita sing moyo sekaligus deksek, Bos. Eh, Nok. Rongok nano. Apa? Adon adon wadah keler. Apa? Aja sombong dan iwang wadon bakal beli payu di dukung laler. Mundur, ayo sudah, ayo. Mundur, ayo terus. Hai. Oh tuh. Rongok nak. Apa maning? Tuku kinang. Eh noko ni kinang bet bos. Murak neng bedek. Oh. Aduh, panas gini mah, bos. Hei, Nok. Rongok kena. Apa? Apa kena ya? Apa kah, bos? Apa baik? Ya bisa apa-apa ya, lah. Terus kira, ya. Hei, Nok. Rongok kena kita ngomong. Bolang kali ngisah perangkana, Nok. Apa? Anak maling beli ngambo celana. Pantes! Pantes! Paling apa, bos? Paling apa, bos? Tak cilu mah, boyok pikir, ya. Hei! Rongok kena. Rongok apa, maning? Tuku kinang. Eh, bocor nak kulit kinang, baik murang, Ning. Agung. Menganang kayak buta. Aduh, bos. Aduh, karena bang salah juga. Ayo, baik. Ruang, nak. Apa? Tuku kinang. Iku nak kulit kinang, baik. Cakai, bos. Murang, Ning, ngapain? Menganang. Kayak kekong. Aduh, wis tiga berat, bos. Ya blok kok. Hei! Tuku kinang. Ayo sirah kinang entek makan kita, Bos. Endo. Ayo. Mbok tuane beli kinang, ayo. Minggir-minggir. Hei! Tuku kinang. Ayo. Mun kali sekinang kinange Bos tek pangan ini kita, ayo. Kinang ya. Ke kinang kinang. Kinang. Ayo sirah. Ayo si terus. Kinange dipacoki bae. Ayo puas sirah beli kinang nok sirah mbok tuane ira. Ayo wah, Bos. Sombong nok, kader ganok wong wadon ku nyandang di bagus-bagus, rai di lukis-lukis pengen ditaksir nih wong lanang. Sawise ditaksir kok mentang-mentang sombong, beli payu nok. Oh, ayo sudah beli payu adole ngendi? Eh, prat tinggal mat. Ayolah, sudah tinggal lah. Ayo sabar bos. Alah, di ribuan sudah banyak di tender mat prat. Mas! Mas! Ini udah di suara nih wong wadon kudu bos. Ringin mat, mat. Anak pak, mas-mas-mas, kita kan harap balik. Apa? Ih, ayo tikus kebencet. Kenapa kita harap balik? Aja balik loh, Mas. Kenapa nok kita harap balik? Aja diwalik loh, Mas. Wangger udah diwalik keseng seiring. Kok mau nyewa saya ini kok mengkorti, Ben? Namun balik, mulai menu. Oh, menu. Kok mau nyewa sikin, Ben? Namun balik, kulanip di palu. Palu, bari remek-bebek. Kok berubah ke wadon pak top duduk maksudnya priwet ya sampai ini sih mau lebih sopan ya mulai izin ya iya priwet nok maksudnya sampai ini sih lebih sopan ya kembali makasih kalian gesek remuk udah galem petak mas oh udah digelem makan kalau kita oh kenapa kesabaran nih. S. Aduh cepat ya macok di bengkok. Oh, usah dirama. Kita ada kebaktian sih bos. Yoyo Suwaryo. Oh Yoyo Suwaryo. Oh panas kita nih. Nok. Iya. Kenalakan Nok. Oke. Nok sapi arane Nok. Anu siapa Nok? Rita. Hah Rita? Rita kan bintang film. Ya saya kan Rita kampung. Oh Rita anaknya siapa Rit? Anaknya Pak Suwarta. Hah Pak Suwarta. Tempat tinggalnya ngendi? Di Jakarta. Jauh amat. Di Jakarta biasa kerja apa sayang? Ditak batak. Oh, ditak batak. Waduh Rita ditak batak. Mas itu sapi. Oh, sapi mana? Hai, siapa? Panggil saja nama saya Titik Sendora. Hai, Sendora itu perempuan lah mas. Wah, ini kan Titik Sendora Dermayu. Bagian matinya setitik. Amun beli kira-kira uangnya pada Melayu. Mas. Ya beli bos. Iya. Derum ini. Kok lah mas? Jadi tujuannya Derum ini harus mendik. Bakal balik pas saya ngantrakan. Oh, sampai gelem ngantrakan pula. Aki gelem nih. Tapi numpak apa, Mas? Aja wati rendang motor. Oh, sampai gawa motor. Ya, wis lah cukutan. Yuk. Kok aja bisa lihat, ya? Apa? Jalan motornya lah, sekian. Oh, aja bos, ya. Kata gelem ini. Kita harus ngantrakan Rita, Jakarta. Kaki-kaki ditak patah atau dirara mata. Cepat, cepat. Cepat, cepat. lawis bisa delak di suela kita ne perlu dewek lah. Abran deh rumini motor di selang niwongkan. Selang. Mas. Apa sayang? Motor siapa mas? Rekan mas. Ah ikuti semuti. Semuti dan gulabang. Enak kemelaku di rumini lah.